Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, Zat yang memiliki segala nama yang baik, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sifat-sifat yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Zat yang maha, yang layak untuk dipuji. La ilaha illahu wahdahu la syarika lah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia satu-satunya dan tiada sekutu baginya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Walillahilhamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat anugerah hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada pada diri kita adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman yang seharusnya selalu kita mensyukuri atas nikmat ini. Dan seorang muslim semakin dia bertambah ilmunya, bertambah tafakurnya, bertambah dia merenungi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua syariat Allah ini, dia akan melihat betapa agungnya, betapa mulianya syariat Allah Subhanahu wa taala ini, yang menunjukkan itu semuanya bahwa apa yang ada ini bukanlah dari buatan manusia, namun adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim, Al-Alim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, setiap kali mereka memulai suatu kajian atau menulis sebuah buku atau memulai hal-hal yang besar yang ingin mereka mulai, mereka selalu memulainya dengan membicarakan atau menulis atau membahas tentang keikhlasan. Karena keikhlasan ini harus ada dalam setiap aktivitas amal kita, dari sebelum berbuat, ketika sedang berbuat, dan sesudah kita berbuat. Kita menyadari, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa amalan itu yang kita lakukan ada dua bentuknya, amalan lahir dan amalan batin. Ya, amalan lahiriah dan amalan hati. Amalan lahiriah ini seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir, dan yang lain sebagainya. Dan ada amalan hati. Dari dua amalan ini, yang menjadi prioritas utama adalah amalan hati. Yang prioritas utama adalah amalan hati. Dan dengan tidak menyampingkan amalan lahiriah pastinya, karena kita menyadari di antara ikrar, penetapan yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah dalam masalah iman, bahwa iman itu adalah al-iman qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. bahwa iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Setiap muslim harus memiliki keyakinan seperti ini. Tidak boleh seorang muslim meyakini bahwa iman itu hanya mengucap saja, namun tidak ada amalan. Jadi iman itu hanya apa yang disampaikan oleh seseorang namun tidak dibuktikan oleh amal. Lah, ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Dan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya karena dosa dan maksiat. Ucapan itu sendiri, ada ucapan lisan, ya, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan itu sendiri terbagi dua, ucapan lisan dan ucapan hati. Ucapan lisan adalah syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Di saat yang bersamaan hati ini membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan. Inilah yang dimaksud dengan ucapan hati. Jadi ketika lisan mengucapkan syahadat, hati ini membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan. Jika tidak, maka itu adalah orang munafik. Orang munafik, mereka mengucap dengan lisannya, namun hatinya tidak. Maka di surat Al-Munafiqun ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah." Wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang kepadamu orang-orang munafik berkata, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah. Mereka berkata bahwa sesungguhnya kami bersaksi wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Ini ucapan orang-orang munafik. Pertanyaannya, yang diucapkan oleh orang munafik ketika berkata innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh adalah utusan Allah, pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? Pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar menyatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Namun apa penegasan Allah terhadap apa yang disampaikan oleh orang-orang munafik ini? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan sungguh Allah mengetahui bahwa sungguh engkau Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik sungguh adalah para pendusta. Allah sebutkan apa yang mereka nyatakan ini adalah kebohongan, adalah kedustaan. Kenapa? Hanya ucapan lisan namun tidak diiringi dengan ucapan hati, tidak ada tasdik di dalam hatinya. Maka iman adalah ucapan, di situ adalah ucapan lisan dan ucapan hati. Dan juga amalan hati, ya, al-iman, qaulun wa ucapan dan perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan, perbuatan lahiriah dan perbuatan hati. Perbuatan hati atau amalan hati dan amalan lahiriah. Amalan lahiriah seperti salat, puasa dan yang lain sebagainya. Amalan hati, nah disinilah amalan hati itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena seseorang membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kebimbangan, itu adalah amalan hati. Ikhlas itu adalah amalan hati. Berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, amalan hati. Bersabar terhadap cobaan dan musibah, amalan hati. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan hati. Bertawakal adalah amalan hati. Ya. Ini semua adalah amalan-amalan besar. Ya, amalan-amalan besar yang merupakan amalan-amalan hati. Bedanya amalan lahiriah dan amalan hati ini, berbuat amalan lahiriah dengan amalan hati ini bedanya, kalau amalan lahiriah ada batas waktunya, namun amalan hati tidak ada batas waktunya. Amalan lahiriah ada batas waktunya. Kita mau sholat, pengen sholat zuhur, ada waktunya sholat zuhur. Pengen sholat asar sekarang ini, khawatir misalnya saya nggak tahu umur saya apakah sampai nanti sampai waktu asar atau tidak, maka sholat asar sekarang. Diterima tidak? Tidak diterima, karena belum waktunya. Pengen puasa Ramadan, niat puasa Ramadan, harus nunggu bulan Ramadan. Misalnya ada orang mengatakan saya sudah tua, sudah sakit-sakitan, saya enggak tahu apakah sampai usia saya bulan Ramadan, mumpung ini masih di Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, sudah saya puasa deh Rabiul Akhir, saya niatkan puasa Ramadan. Siapa tahu nanti enggak ketemu bulan Ramadan. Tidak akan diterima puasanya. Ibadah haji, kurban menyembelih hewan ditetapkan oleh Nabi. Yang menyembelih hewan kurbannya sesudah salat Id diterima. Sebelum salat Id tidak diterima. Itulah lahmun minal luhum, bagian dari daging yang dikonsumsi. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini kita mengetahui pentingnya amalan hati. Bahkan ini menjadi prioritas yang harus menjadi perhatian bagi setiap kita. Jangan seringkali sebagian kita setelah mengkaji, kita selalu berusaha mencari, menambah-nambah amalan lahiriah. Amalan apa saja yang belum diamalkan? Doa apa? Zikir wirid pagi, sore, ini, itu. Kita berusaha sibuk untuk menambah amalan-amalan lahiriah. Namun kita lupa akan amalan hati ini. Apa-apa saja yang harus diperbaiki dari hati kita. Ya, keikhlasan kita, kesabaran kita, cinta kita kepada Allah, berharap dan takut kita kepada Allah, ridha kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam hati ini. Sombong, hasad, ujub, kekaguman terhadap diri sendiri, berburuk sangka kepada sesama saudara kita, sama muslim. Jangan sampai kita sibuk menambah amalan-amalan lahiriah, kita lupa akan hati kita. Karena jika itu terjadi, maka kita sama saja menghancurkan amalan yang kita bangun dengan apa yang kita lalaikan ini. Seorang dengan hasadnya itu bisa menghancurkan semua amal salehnya. Nabi SAW bersabda, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatam. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Rasa iri, rasa dengki terhadap nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada saudara kita sesama muslim bisa menghabiskan amal-amal soleh yang kita lakukan. Apalagi kalau sampai iri yang di dalam hati, hasad ini diungkapkan. Ya, diungkapkan. Ghibah, fitnah, dan yang semisalnya, wal'iyadhu billah. Malah akan semakin besar, semakin besar. Dan ghibah ini mungkin kita menganggapnya sebagai dosa kecil, sedangkan itu termasuk kabair. Termasuk dosa besar, termasuk akbarul kabair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasada sa'iru jasadihi ala wa hiya alqalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal darah, segumpal daging. Jika segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh organ tubuh kita yang lainnya. Jika dia buruk, rusak, maka rusaklah yang lainnya. Ketahuilah itu adalah hati. Hati ini adalah raja bagi seluruh organ tubuh kita. Dia yang memerintahkan mata untuk melihat, memerintahkan lisan untuk berucap, memerintahkan telinga untuk mendengar, memerintahkan tangan dan kaki untuk berbuat, bahkan memerintahkan organ misalnya perut kita, mana yang boleh, yang bisa masuk ke dalam mulut kita dan mana yang tidak, adalah hati seseorang. Semakin baik hatinya, maka akan semakin baik pula dampak yang ditimbulkan dari orang tersebut karena hati yang bersih ini. Maka sangat terkait perbuatan seseorang, ucapan seseorang dengan hatinya, sangat terkait sekali. Jadi tidak mungkin kita dapati ada seseorang misalnya suka berburuk sangka kepada orang, selalu negative thinking, orang yang suka menghibah, suka mencaci maki, ngomong tidak pakai dipikir. Namun kata orang, oh enggak apa-apa, tapi ibu ini kan apa hatinya bersih. Ya, mungkin seperti itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang sudah suka berburuk sangka terhadap orang, suka mengadu domba, suka menghibah, membicarakan keburukan orang, namun dikatakan hatinya bersih. Ini mustahil. Kalau hatinya bersih, maka outputnya juga akan bersih. Diibaratkan oleh para ulama, hati dengan lisan ini seperti teko. Ya, seperti teko wadah ini. Kalau misalnya teko itu isinya baik, air susu, maka yang keluar dari mulut teko adalah air susu. Namun kalau diisi air comberan, di dalam teko itu yang keluar juga air comberan. Jadi para ulama menasihatkan, jika kita ingin tahu kualitas hati seseorang, dengarkan dari apa yang diucapkannya. Dari situ kita akan mengetahui seperti itu hatinya. Ya, kalau kata-kata cacian, umpatan itu di bibirnya, itu yang penuh di dalam hatinya. Kalau dia dengan senang hati, dengan ikhlas, dia mengucapkan kalimat-kalimat kotor ini tanpa ada yang memaksanya, na'udzubillah, kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan muncul di detik-detik terakhir di kehidupannya. Na'udzubillah. Ditalkinin la ilaha illallah malah mumpat. Ya, kenapa? Karena yang memenuhi hati yang akan keluar. Ketika seseorang sakaratul maut sudah tidak lagi membayangkan, tidak bisa lagi mengontrol lisannya, mengontrol tidak bisa. Orang kesakitan bagaimana dia mengontrol ucapannya? Ya. Ya, seringkali saya memberikan perumpamaan bagaimana jika salah seorang dari kita dicabut giginya tanpa dibius misalnya. Ya, bisa ngeracau enggak karu-karuan. Ini baru gigi bukan nyawa. Baru gigi, bukan nyawa. Jika nyawa yang dicabut, maka sudah rasa sakit itu mengalahkan segala sesuatu. Ada seseorang bertanya kepada seorang syekh, kenapa saya perhatikan sebagian orang kok kelihatannya gak kesakitan, diam saja. Cuma meneteskan air mata terus meninggal dunia. Apa artinya dia gak sakit? Saking sakitnya, sudah di luar kekuasaan rasa untuk merasakannya. Seperti sebuah peluru ketika ditembakkan kepada satu kaleng misalnya, karena tajamnya dan karena cepatnya bisa melubangi kaleng itu tanpa memindah kaleng itu dari tempatnya. Lubang dia tembus tapi tidak pindah dari tempatnya. Karena tajamnya, karena dahsyatnya. Demikian pula ketika sakaratul maut. Kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Namun dengan karena sakit yang berlebihan itu dia sudah di luar kemampuan organ fisiknya untuk merasakannya. Nah, di saat itu ikhwatal iman yang diucapkan, yang ingin diucapkan oleh seseorang yang ada di bibirnya adalah apa yang menguasai hatinya. Kalau yang menguasai hatinya adalah kebaikan-kebaikan, amal saleh, zikrullah, nama Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, istighfar, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang akan keluar. Kata-kata kebaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang akan keluar. Namun kalau yang biasa ungkapan yang buruk, yang kotor, ketika dibisikkan walaupun di telinganya, diajarkan la ilaha illallah, yang keluarlah yang lainnya. Ya, cacian, ada yang menyanyi sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada yang ketika ditalkini malah mengucapkan skaf, stare. Ya. Ada yang mengucapkan sekian persen, karena biasa jadi maklar dulunya. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ad-Da'u Wad-Dawa. Maka, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatian kita terhadap hati ini harus jauh lebih sering daripada perhatian kita kepada amalan lahiriah kita. Kita sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain sebagainya. Untuk siapa? Karena apa? Ikhlaskah? Ya? Karena Allah kah atau yang lain? Kalau kita mengamalkan amalan-amalan besar, Masya Allah ini Ustaz, sekomplek ini, Kelapa Gading ini sudah terbangun 400 masjid semua dari saya. Misalnya. Ya, tapi dia sampaikan dengan penuh kebanggaan, dicerita-ceritakan. Jangan lupa ya prasastinya ya. Diukir namanya, jangan sampai nanti cepat hilang. Misalnya. Kasih nama masjidnya sesuai dengan nama si fulan misalnya nih. Sebesar apapun yang dia lakukan namun tidak ikhlas, no. Ana aghna syuraka'i 'ala syirk. Aku adalah zat yang maha kaya yang tidak putus sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man asyraka ma'i fi ghairihi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dia sertakan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dengan yang lain tersebut. Silakan minta pahala dari orang yang lain itu. Allah tidak butuh dengan amalan kita. Maka pentingnya kita membicarakan tentang keikhlasan, karena ini mengiringi seluruh amal perbuatan kita. Seluruh amal perbuatan kita. Kita membaca di dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, seakan-akan perintah Allah ini di dalam Al-Quran hanya ini saja. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, hanya milik Allah lah agama ini, dan hanya mengarahkan semua ibadah kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Dengan seakan-akan perintah itu tidak ada yang lain, ikhlas saja perintah ini di dalam Al-Qur'an. Seakan-akan seperti itu. Ayat yang serupa yaitu di dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahiddinul khalis." Ketahuilah, milik Allah lah agama yang khalis, yang murni, ibadah yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lain. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, niat itu inti dari ibadah. Sebagaimana yang disampaikan para ulama, di antara Imam Ibnu Hazm rahimahullah, "An-niyatu lubbul ibadah." Niat itu adalah inti dari segala ibadah. Niat ini rahasia dari segala ibadah kita. Dan niat ini seperti ruh terhadap jasad. Ya. Kita melihat, nanti insyaallah kita akan semakin dalam membahas tentang keikhlasan. Kita melihat apa perbedaan seseorang, misalnya Nabi menyebutkan satu kebaikan minimum dilipat gandakan menjadi berapa? Kebaikan 10. 10 sampai bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, sampai lipatan-lipatan yang besar. Apa yang membedakan seseorang, oh ini dapat 10, ini dapat 20, 30, 50, 100, 700, 1000, 20.000. Apa yang membedakan itu? Ikhlasnya. Amalnya sama. Bisa sama sholat 2 rakaat, sama. Namun yang satu hina, rendah dengan 2 rakaatnya itu, zalim dia, bahkan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zalim terhadap sholatnya karena tidak memperhatikan hak-hak sholat itu sendiri. Namun ada yang satu lagi mulia setinggi-tingginya sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlasnya, dengan salatnya, dengan khusyuknya. Ini yang membedakan suatu amalan dengan amalan yang lain. Nanti kita akan melihat bagaimana kualitas ikhlas itu bisa mengangkat amalan-amalan yang remeh dan rendah menjadi amalan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, misalnya beliau menyebutkan ada seorang yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing. Setiap kita bisa, jangankan anjing, manusia pun sering kali kita kasih minum. Iya, namun bukan hanya minum, bahkan lebih dari makanan dan minuman. Bisa jadi kita lebih banyak melakukan seperti melebihi apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita pezina yang memberi minum seekor anjing. Namun niatnya apa? Kita berbuat itu karena siapa? Allah Subhanahu wa taala basirun bi'ibadihi, wallahu Allahu basirun bima ta'malun. Allah Maha melihat terhadap amal yang kalian lakukan. Hati kita Allah sangat melihatnya. Tidak ada yang gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu motivasi kita beramal itu apa. Datang kemari karena apa? Allah Maha tahu. Ke masjid, melaksanakan salat, keluar semua aktivitas kita karena siapa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Kita bisa mengucapkan kepada, oh ikhlas saya, ikhlas kok, ikhlas. Seringkali orang yang sering-sering mengatakan dirinya adalah orang yang ikhlas, biasanya enggak ikhlas. Maka para ulama paling malu kalau ditanya, Anda ikhlas tidak dalam beramal? Seringkali mereka mengatakan, kayaknya enggak. Para ulama, kita membaca misalnya dalam Siyar Alamin Nubala yang ditulis Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan ketika mengutip kisah seorang alim, bahwa dia mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu apakah saya beramal ini menuntut ilmu ini ikhlas karena Allah atau tidak, saya tidak pernah tahu. Sampai sekarang seusia 40-an tahunan lebih, bahkan dia menuntut ilmu 40 tahun lebih, saya tidak tahu apakah ini ikhlas karena Allah atau tidak. Saya takut ini sia-sia amalan itu. Kata Ibnu Imam Adz-Dzahabi, wallahi demi Allah saya pun saya menuduh diri saya ini tidak ikhlas. Sampai mengatakan saya sendiri menuduh, bisa jadi saya tidak ikhlas. Dengan selalu seperti ini, kita selalu memperbaiki niat kita. Ya, tidak mudah tertipu oleh godaan syaitan. Karena syaitan ini selalu membuat baik apa yang kita perbuat. Namun orang mukmin, mereka selalu berusaha memperbaiki dirinya dalam keadaan terus waspada, harap-harap cemas, berharap kepada Allah agar jangan sampai ibadahnya ditolak oleh Allah. Ya, berlindung kepada Allah, jangan sampai amal ini ditolak. Namun terus memperbaiki diri. Namun sebaliknya orang-orang munafik, banyak dosanya, namun terlalu percaya diri. Percaya diri bahwa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan istighfarnya, mengabulkan amal perbuatannya, jadi dia mengampangkan dan meremehkan berbuat dosa. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah. Dan ikhlas ini salah satu syarat dikabulkannya amal. Salah satu syarat, bahkan syarat mendasar dari dikabulkannya amal adalah ikhlas. Seorang mengamalkan suatu amalan sebesar apapun tanpa ikhlas pasti ditolak oleh Allah SWT. Suatu perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan bisa memuliakan hamba tersebut semulia-mulianya di sisi Allah SWT. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Apa itu ikhlas? Ya, para ulama biasa mengistilahkan, menjelaskan ikhlas ini pertama dari sisi bahasa, kedua dari sisi istilah. Dari sisi bahasa, ikhlas itu artinya murni. Ya, artinya murni. Dikatakan al-dhahab al-khalis misalnya, emas yang murni, atau al-ma'ul khalis, air yang murni, seperti air yang tidak bercampur teh, bercampur kopi atau bercampur yang lainnya, al-ma'u al-khalis, air yang murni, tidak tercampur dengan yang lainnya. Dikatakan ikhlas karena murni. Bersih dia. Murni dari apa? Dari segala kepentingan-kepentingan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan lain di dalam beramal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Tidak ada motivasi lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kepada derajat ini ada proses pemurnian. Ya, proses takhlis, pengikhlasan, pemurnian. Bagaimana proses pemurnian itu? Kita melihat bagaimana emas dimurnikan dari tempat asalnya. Wattibru katturabi fi amakinihi, bahwa tibr itu adalah emas di tempat tambangnya. Emas di tempat tambangnya bercampur dengan tanah, bercampur dengan yang lain-lainnya. Agar dia keluar emas murninya, dipanaskan dengan setinggi-tingginya, dengan panas yang tinggi sehingga terpisahkan mana unsur emas dan mana unsur yang lainnya. Dengan proses ini terpisahkanlah. Kita pun demikian. Dengan cobaan, dengan ujian, segala cobaan-cobaan kehidupan yang kita alami adalah proses pemurnian agar kita, Allah ingin mengetahui sejauh mana keimanan kita kepada Allah, semurni apa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 1, Alif Lam Mim, ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan kami tidak memfitnahnya, tidak mengujinya? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga jelas terbukti mana yang ucapan kami berimannya itu benar dan mana yang dusta, mana yang bohong. Dengan proses pemurnian ini, maka murnilah keikhlasan seseorang. Maka kalimat, ada salah satu kalimat zikir yang diistilahkan dengan kalimat ikhlas. Apa kalimat ikhlas? Kalimat apa? Ada yang tahu? Kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah disebut kalimat ikhlas. Karena dengan kalimat la ilaha illallah ini kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Semakin bertambah ilmu seseorang, semakin luas pengetahuan seseorang, semakin berbeda kualitas kalimat zikir dan ibadah yang dia lakukan. Semakin berbeda kualitasnya. Orang yang tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah dengan para ulama yang sangat paham akan makna kalimat la ilaha illallah akan berbeda ketika mengucapkannya. Betapa banyak di antara kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, tapi di kuburan. Ya, di kuburan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlasnya, dengan lisannya, namun perbuatannya mengingkari kalimat la ilaha illallah, berharap kepada selain Allah. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan perumpamaan bahwa seseorang itu akan sangat ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah ketika kelak di penghujung hidupnya, di akhir hayatnya. Yang paling ikhlas kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah nanti, terakhir kali mengucapkan kalimat itu. Bisa kita bayangkan ketika roh kita mulai jalan, ya kita berasa sudah melihat malakul maut mencabut nyawa menunggu. Ya. Ketika di saat itu ada seseorang menawarkan kepada kita dunia, sehebat apapun dunia itu. Misalnya seorang yang mencalonkan diri pilkada dan pada saat itu kepilih misalnya, "Pak, Bapak kepilih jadi kepala daerah, jadi gubernur." Tapi dia melihat malakul maut dan roh sedang berjalan. Lutut sama lutut sudah ketemu. Dia merasa kakinya sudah mulai tidak berasa, mulai dingin. Ya. Apakah berarti bagi dia hiburan orang mengatakan, "Pak, Bapak kepilih jadi ketua, jadi gubernur, bupati dan yang semisalnya?" Tidak ada artinya itu semua. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat itu, tidak ada lagi kepentingan dunia sama sekali. La ilaha illallahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha illallahnya yang dia ucapkan betul-betul hanya mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab dan murkanya. Itu kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh setiap kita di penghujung hidupnya. Tidak ada setetes pun dunia bertempat di hati kita pada saat itu. Setetes pun enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, jika kita waktu hidup mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti nanti ketika kita meninggal dunia, akan lain hidup kita. Berbeda. Ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah dan kalimat-kalimat yang lainnya ini dengan penuh ma'rifah, dengan penuh harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi tetesan dunia di dalam hati ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Itu pengertian ikhlas secara bahasa yang berarti murni. Adapun secara istilah, para ulama memberikan beberapa definisi. Dalam hal ini saya mengutip dari kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menyebutkan beberapa definisi di dalam kitab tersebut tentang ikhlas. Yang pertama beliau menyebutkan, an yakuna al-amalu lillahi ta'ala la nasiba li ghairillahi fihi. Bahwa ikhlas itu adalah ketika amalan itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada jatah bagi selain Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan tersebut. Amalan itu murni karena Allah, tidak ada jatah untuk yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pengertian yang lainnya beliau menyebutkan, ikhlas adalah ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan kita di dalam taat dan ibadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan kita di dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang yang ikhlas, dia tidak peduli walaupun martabatnya dianggap hina di mata manusia, namun dia dalam upaya mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah bagi dirinya. Orang lain mencemooh dia, menghina dia, melecehkan dia, menganggap negatif semua apa yang dia perbuat, namun di saat itu dia sedang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, cemooh, apa yang hinaan, pelecehan dan yang lain sebagainya yang dia terima tidak sebanding dengan keikhlasan yang sedang dia cari, dengan kemuliaan yang ada, yang dia harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, dia malah sedih jika ada amalnya diketahui orang. Sedih, bukan malah senang, namun malu dia. Ya Allah, bagaimana ini amalku diketahui oleh orang? Ini adalah terkait dengan amalan-amalan yang memang bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang memang bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Namun memang ada ibadah-ibadah yang memang harus dilakukan secara terang-terangan. Seperti misalnya sholat berjamaah di masjid. Ya, jangan karena alasan ustaz, kalau di rumah lebih khusyuk daripada ke masjid, maka saya gak pernah sholat ke masjid. Misalnya bagi jamaah laki-laki terutama. Kalau bagi ibu-ibu di rumah lebih baik. Ya, bagi jamaah laki-laki, ada yang sebagian yang beranggapan seperti itu. Saya lebih khusyuk kalau di rumah. Itu kalau muslimah boleh, gak ada masalah. Namun bagi seorang laki-laki, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Salat bagi tetangganya masjid hanyalah di masjid saja, sebagaimana dalam sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga misalnya ibadah yang lainnya seperti haji, ya. Ini dilakukan, tidak mungkin kita melaksanakan ibadah haji nungguin enggak ada orang, mustahil. Ya, namun bukan berarti kalau sudah melakukan ibadah haji karena sudah terlanjur terang-terangan, maka tiap hari update status di Facebook. Ya, lagi di Arafah, masya Allah, suasana kayak wartawan. Ya, menceritakan nuansanya, ininya, itunya, na'udzubillah, dan tidak lupa selfie-nya. Ya, terus diupload. Ya, sampai ada suatu komentar yang pernah saya baca, kalau kita sholat, kita catat. Ya, tahajud, kita catat, kita bikin status. Ini kita catat, semua kita nyatat, kita kasih sisa apa untuk malaikat? Ya, kalau semua kita yang nyatat, malaikat nyatat apa? Maka, khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti kalau suatu amalan-amalan yang memang harus ditampakkan, terus kemudian kita seenak-enaknya terus berusaha untuk menampakkan amalan tersebut. Tidak. Kita tetap berusaha menjaga keikhlasan kita di dalam ibadah-ibadah zahir yang terlihat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas ini di dalam semua aspek kehidupan kita. Segala hal, di dalam segala hal kita harus ikhlas. Ya, bukan salat saja, tapi menuntut ilmu juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang kepala rumah tangga mencari nafkah untuk keluarganya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri melayani suaminya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mendidik anaknya juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena motivasi-motivasi dunia. Bukan mengharapkan pujian, bukan ingin mengambil hatinya, ya. Misalnya berbakti kepada kedua orang tua supaya dianggap lebih dari anak-anak yang lain misalnya, supaya dipuji oleh orang tua kita, supaya dapat kedudukan di hati orang tua kita berbeda dengan saudara yang lain, bukan karena motivasi itu. Para ulama mengatakan seorang yang beramal, misal di antara Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya beliau menyebutkan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia hanya mengharapkan pujian dan kedudukan di hati orang tuanya. Tidak ikhlas, dia hanya mendapatkan itu saja. Tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Padahal kita mengetahui, birrul walidain adalah ibadah yang luar biasa. Ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh seorang anak, seorang hamba. Namun ketika dilakukan dengan tidak ikhlas, sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, Al-An'am 162 dan 163. Katakan wahai Muhammad, Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan seperti inilah aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ini di dalam segala kegiatan kehidupan kita. Dalam ayat ini disebutkan hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaklah bertanya, selalu kita bermuhasabah, terus bertanya, setiap aktivitas kita ini karena siapa? Ya, karena siapa? Karena Allah atau karena yang lain? Seorang kepala rumah tangga mencari nafkah untuk keluarganya, karena siapa dia berbuat? Kalau misalnya, oh iya, sang istri berterima kasih kepadanya, atau anaknya berterima kasih kepadanya, baru dia giat bekerja misalnya. Namun ketika tidak berterima kasih, maka dia dengan malas-malasan untuk mencari nafkah. Atau seorang istri ketika melayani sang suami, kalau suaminya baik, peduli, terima kasih dan lain sebagainya, ya, tidak lupa tiap hari, tiap bulan ngasih hadiah emas misalnya, baru dilayani dengan baik. Namun 2 minggu gak dengar terima kasih, besok kopinya dikasih garam misalnya, ya, karena nunggu terima kasih gak keluar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang beriman di dalam beramal, di antara ciri-ciri orang yang ikhlas dalam amalnya, itu dalam surat Al-Insan ayat 9 dan 10. Ya, ayat ke-8-nya Allah berfirman, ya, surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Dan mereka memberi makan kepada orang yang dengan makanan yang dia suka, kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan tawanan-tawanan perang. Tawanan perang ketika turunnya ayat ini adalah orang-orang kafir. Karena tawanan perang di masa itu orang-orang kafir. Ayat ini mengisyaratkan kita di dalam berbuat baik, hatta kepada orang kafir pun kita harus berbuat baik kepada mereka. Hatta kepada orang kafir, kita harus berbuat baik kepada mereka. Tidak membedakan kebaikan itu. Namun kepada saudara kita sama muslim, pasti kita lebihkan karena keislamannya, karena kecintaannya kepada Allah, karena dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman adalah saudara. Apa motivasinya? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kalian ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. La nuridu lin ma nuridu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balas budi dan tidak pula mengharapkan terima kasih. Di dalam berbuat ini balas budi saya enggak berharap. Syukur, kata syukran saya, terima kasih pun enggak kepingin. Tidak berharap itu. Jadi kebaikan itu tetap dilakukan oleh seorang yang ikhlas walaupun tidak ada terima kasih, termasuk juga balas, apalagi balas budi. Enggak ada masalah bagi dia. Bukan ketika kita berbuat baik, kok enggak ada terima kasihnya, ya? Udah, saya enggak mau bantu lagi. Ya, yeah. Malah kecenderungannya ketika kita berbuat suatu kebaikan, ya, ketika kita berbuat suatu kebaikan, kecenderungannya adalah ketika kita berbuat kebaikan kepada orang yang tidak kita kenal, mereka lebih sering berterima kasih kepada kita daripada orang yang dekat yang kenal dengan kita. Ya, kalau misalnya ada di jalan misalnya kita memberikan uang kepada orang yang meminta-minta, nggak ada artinya misalnya kita kasih cuma 500 atau 1000 atau 2000 rupiah, ya, doanya nggak putus walaupun mobil kita sudah jalan. Masya Allah, semoga, terima kasih Pak, dilancarkan usahanya, ini, itu, diberkahi dan sebagainya. Jalan mobil kita doanya belum berhenti. Namun misalnya kerabat kita yang tiap bulan kita penuhi nafkahnya, kebutuhannya, ya, kadang kita santuni anaknya yang sekolah, kita biayai dan sebagainya. Kalau terjadi ada satu masalah di rumah tangga kita, yang paling ramai ngomongin dia. Misalnya, wah, ya benar, ini. Tahu dari mana? Dari saudara kita. La haula wala quwata illa billah. Sudah dibantu, malah seperti ini. Nah, di situ adalah ujian keikhlasan bagi kita. Apakah tetap kita berbuat kebaikan kepada yang bersangkutan atau tidak? Ya, kalau kita berbuat kebaikan itu mengharapkan terima kasihnya, mengharapkan balas budinya, mulai bulan depan stop, enggak saya bantu. Ya. Namun kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetap kita berikan. Biar pikiran dia, perasaan dia mau bagaimana, tidak kita tidak mengurusi apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan tentang diri kita. Karena setiap yang kita lakukan, kita yakini tercatat kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Dalam surat Al-Isra, jika kalian berbuat baik, kalian akan mendapatkan kebaikan untuk dirimu. Jika kalian berbuat keburukan, seperti itu juga yang akan kalian rasakan. Allah tidak membatasi kebaikan yang kita lakukan kalau diketahui orang atau tidak. Kebaikan yang tidak ada orang lain yang tahu sama sekali, kebaikan yang kita lakukan di waktu malam, tidak ada orang yang tahu, kebaikan itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan kembali kepada kita kebaikan tersebut. Keburukan pun demikian, yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu, itu juga akan berdampak buruk kepada diri kita, walaiyadzubillah, walaiyadzubillah. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, seringkali ketika kita merenung, kita memikirkan tentang ikhlas, kita akan menyadari tidaklah orang itu, ya, ketika orang enggan berbuat ikhlas, dia beramal dengan riya, dengan sum'ah, dan yang lain sebagainya, tidak lain adalah karena kebodohan dirinya, karena kejahilan orang tersebut. Kalau dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan niatnya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala, dia tahu akan hal itu, dia akan terus berusaha memperbaiki dirinya, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sadar. Namun karena dia tidak menyadarinya, maka dia berbuat riya, berbuat sum'ah, memamerkan ibadahnya, mengharapkan pujian, imbalan dari manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi di awal sempat disinggung tentang ikhlas adalah salah satu syarat dikabulkannya amal ibadah. Ada berapa syarat dikabulkannya amal? Syarat dikabulkannya amal ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya? Ini ujian Allah. Kenapa Allah menciptakan kematian? Kenapa Allah menciptakan kehidupan? Untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Bukan yang terbanyak, bukan yang paling banyak, namun yang paling baik. Bagaimana amalan itu menjadi baik? Kalau ikhlas dan benar. Sebagaimana Fudail Ibn Iyad radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan ayat ini, akhlasuhu ma kana khalisan wa sawaba, bahwa yang ikhlas itu adalah kalau dia benar, kalau dia ikhlas dan benar. Kemudian beliau mengatakan, idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kalau ikhlas suatu amalan itu namun tidak benar, tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula sebaliknya, kalau sudah benar ibadahnya namun tidak ikhlas, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai dia ikhlas dan benar. Beliau mengatakan, wal khalisu an yakuna lillah, ikhlas itu kalau amalan itu motivasinya karena Allah, wasawabu an yakuna ala sunnah, dan benar maksudnya adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seorang melaksanakan sholat subuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, 4 rakaat. Diterima tidak? Enggak diterima. Walaupun mengatakan saya ikhlas ya Allah, jangankan 4, 16 saya kasih. Misalnya 16 rakaat di sholat subuh. Ikhlas ya Allah, enggak ada masalah. Tidak akan diterima. Yang Allah tuntut, yang Allah ajarkan kepada kita 2 rakaat. Harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah syarat dikabulkannya amal. Ini penting sekali bagi kita untuk memahaminya, karena semakin akhir zaman semakin aneh pemikiran manusia ini. Maka nanti akan muncul orang, kan tujuannya sholat itu kan untuk zikir, untuk eling saja. Jadi cukup eling saja, duduk ngadep timur, ngadep barat, merenung sebentar, itu sudah sholat. Ya, kalau dia ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah, pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dua-dua syarat ini dipenuhi oleh orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah berfirman, "Waman ahsanu dina وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Siapakah yang lebih baik agamanya melebihi orang-orang yang memasrahkan dirinya hanya untuk Allah, memasrahkan dirinya hanya untuk Allah dan dia berbuat baik. Memasrahkan dirinya hanya untuk Allah maksudnya adalah ikhlas, berbuat baik, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin seseorang berusaha memperbaiki keikhlasannya, semakin dia berusaha memperbaiki dirinya untuk tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia bisa mengekang syahwat dan hawa nafsunya. Semakin dia bisa menundukkan hawa nafsunya, semakin dia ikhlas, semakin bisa menundukkan hawa nafsunya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana 'amruhu furta. Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga perintah kepada kita, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa memohon beribadah kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal ashi, yang beribadah kepada Allah di siang dan malam hari, yuriduna wajha, yang mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini perintah Allah agar kita selalu berteman dengan orang-orang saleh, membaur dengan mereka, beribadah bersama mereka. Melihat kemuliaan seseorang bukan dari statusnya secara sosial, bukan karena materinya, bukan karena jabatannya, bukan karena fisiknya, namun karena dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka beribadah kepada Allah di siang dan malam hari, yuriduna wajha. Yang mereka semuanya beribadah itu ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan pernah kamu memalingkan wajahmu dari mereka hanya kamu mengharapkan dari sebagian dari kesenangan dunia ini. Allah malah melarang kita berpaling dari orang-orang ahli ibadah ini. Karena ketika kita berpaling dari para ahli ibadah, dunia ini gemerlap, hijau, ya, menyilaukan, memabukkan. Seringkali ketika kita di tempat-tempat majelis ilmu seperti ini, hati kita tenteram, sejuk, tenang, bahagia. Ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, takut neraka, takut azab Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika keluar sini mampir ke mall sebelah, bubar semuanya. Iya, karena berpaling wajah kita dari orang-orang saleh. Dari tempat orang-orang beribadah kepada Allah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Allah melarang kita untuk tunduk taat mengikuti orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah. Yang sekarang ini sangat seringkali sebagian umat Islam menjadikan mereka sebagai tontonan dan tuntunan. Ya. Orang-orang yang lalai ini ditonton dan dicontoh. Wah, ini sampai muncul sekarang ini. Kalau sekali waktu bintang film atau sinetron ini atau penyanyi itu dan sebagainya, sekali waktu pakai jilbab, maka ditiru. Oh, ini jilbab gaya ini misalnya. Ya, benar Bu ya. Atau misalnya baju koko dan yang semisalnya, ntar niru si artis ini, niru ini dan sebagainya. Janganlah kamu mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wala tuti' man aghfala qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Ketika hati ini sudah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kecenderungannya dia akan mengikuti hawa nafsu. Orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah, dia akan cenderung akan memperturutkan syahwatnya dan nafsunya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan maka semua perilakunya melampaui batas. Allah sebutkan bagaimana urutannya. Ketika seorang hati sudah lalai dari Allah SWT, maka dia akan memperturutkan hawa nafsunya. Kalau dia sudah memperturutkan hawa nafsunya, maka setiap tindak tanduknya akan melampaui batas. Emosinya tidak terkontrol, syahwatnya tidak terkontrol, pandangannya, pendengarannya, ucapannya, semuanya tidak terkontrol. Karena lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ayat-ayat yang Allah turunkan untuk sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Di antaranya ada satu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu surat turun untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Surat yang mana itu? Surat Wal-Layli Idha Yaghsha. Ya, surat Wal-Layli Idha Yaghsha Wal-Nahari Idha Tajalla Wa Ma Khalaqa Dzakara Wal-Untha. Ya, surat itu. Itu turun untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di akhir ayat-ayat ini, di akhir surat tersebut, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kualitas hati dan ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah menyebutkan wasayajannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka orang-orang yang bertakwa akan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat ini. Yaitu siapa mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Mereka-mereka yang mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saya tidak pernah merasakan manfaat harta kalian wahai para sahabatku seperti saya merasakan manfaat dari hartanya Abu Bakar. Betapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang budak dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena keislaman mereka tanpa mengharapkan imbalan. Bilal, Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang mereka yang disebut oleh Allah tentang Abu Bakar ini alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia mengeluarkan hartanya ini untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dia mengeluarkan hartanya ini bukan untuk membalas budi dari apa yang telah pernah dia terima. Dia bukan motivasinya untuk membalas budi. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Murni hanya mengharapkan wajah Tuhannya yang maha tinggi. Kenapa seringkali disebut-sebut ibtigha wajhi rabbihil a'la? Ibtigha wajhi. Ya, mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Apa maksudnya? Mengharapkan wajah Allah ini. Wala saufa yardha. Dan sungguh pasti dia akan ridha. Maksudnya mengharapkan wajah Allah adalah berharap untuk berjumpa Allah kelak pada hari kiamat. Berharap melihat wajah Allah kelak pada hari kiamat. Inilah nikmat tertinggi yang ada di surga. Allah berikan bagi orang-orang yang ikhlas. Dan ini yang dirindukan oleh hamba-hamba Allah yang ikhlas. Betapa tidak seorang yang ikhlas, dia beramal karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat karena Allah. Zikirnya, bangun tidurnya, tidurnya, makannya, apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan semuanya karena Allah. Seseorang mau berkorban untuk yang dia cintai. Ketika dia melakukan itu semuanya karena Allah, bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cintanya kepada Allah. Seseorang yang beribadah kepada Allah siang dan malam karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan rindu berjumpa dengan apa yang dia ibadahi. Dia rindu untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, "Wa as'aluka asy-syauqa ila liqa wa as'aluka ladzata an-nazar ila wajhik wa asy-syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah." Ya Allah, aku memohon kepada-Mu nikmatnya melihat wajah-Mu kelak di surga. Aku memohon kepada-Mu ya Allah perasaan rindu berjumpa dengan-Mu tanpa ada perasaan, tanpa ada hal yang mengganggu dan fitnah yang menyesatkan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ighatsatul Lahafan beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa ini meminta dua hal terindah di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang terindah di dunia melebihi ketika seorang hamba memiliki perasaan rindu berjumpa Allah. Itu yang paling nikmat. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat di muka bumi melebihi perasaan seorang hamba rindu berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau juga dalam kitabnya yang lain, man qarrab aynuhu lillah ja'alallahu uyuna kulli syai'in taqirru ilaihi. Barang siapa yang hatinya senantiasa merindukan Allah Subhanahu wa taala, hatinya merasa sejuk dan tentram dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat hati seluruh manusia tentram dan sejuk dengan orang tersebut. Allah akan tundukkan hati manusia kepada orang yang hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian tidak ada hal yang terindah di surga melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira." Wajah-wajah pada hari itu akan berseri, akan bersinar. Karena apa? Ila rabbiha nadhira, karena melihat kepada Tuhannya, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diriwayatkan dalam beberapa riwayat, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Hadil Arwah, sampai orang-orang penghuni surga ini lupa akan segala kenikmatan surga ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka pulang kepada keluarga mereka, pengaruh sinar cahaya Allah Subhanahu wa taala ini membuat orang yang melihatnya pun bersinar terang benderang, membuat dia menjadi jauh lebih indah dari yang sebelumnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ikhlas adalah pembahasan yang tidak boleh bagi setiap kita meremehkannya. Harus nantiasa kita bertanya. Karena setiap gerak-gerik kita, setiap amal ibadah kita, setiap perbuatan kita nanti ditanya oleh Allah dua hal. Kita akan ditanya dua hal. Setiap apa yang kita lakukan. Lima wa kaifa. Yang pertama ditanya, karena apa kita berbuat atau karena siapa? Dan yang kedua kita akan ditanya, bagaimana kita melakukannya? Ikhlas mencari nafkah namun korupsi misalnya. Ikhlas tapi korupsi. Dia akan mempertanggungjawabkan kezalimannya ini. Ikhlas tapi mencuri. Ya, tidak akan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah zat yang maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka selalu ditanya keikhlasannya dan tata caranya. Kalau ikhlas karena Allah SWT, tata caranya baik atau tidak. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada rupa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian, namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Hati dan perbuatan. Karena sangat berpengaruh. Hati baik akan terlihat pada amal perbuatannya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya materi yang masih panjang tentang keikhlasan ini. Karena kita baru bicara yang baiknya, ikhlasnya. Di samping bicara ikhlas, kita harus bicara keburukannya, yaitu riya, yaitu sum'ah, yaitu mengharapkan dunia dengan amalan akhirat. Ya, kita harus membicarakan hal-hal yang merusak keikhlasan seseorang agar kita menjaga ibadah kita dari hal-hal ini. Jangan sampai kita berbuat suatu amalan, kita kira ikhlas padahal tidak ikhlas. Dikira ikhlas padahal tidak ikhlas. Apa ada seperti itu? Ada. Kata Al-Fudhail bin Iyadh radhiyallahu anhu sebagai contoh. Sebelum kita buka soal jawab. Tarkul amali li ajlin nas riya wal amalu li ajlin nas syirik. Meninggalkan suatu amalan karena orang itu sudah riya. Ya, saya ulang, meninggalkan suatu amalan karena orang itu sudah riya. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita ingin sholat, masuk musholla, masjid atau di rumah kita pengen sholat, ada seseorang datang, oh si fulan siapa gitu, terus kita batalin sholat, nggak jadi, ah takut dianggap riya. Ya, atau mau sedekah, ini celengan lewat di masjid nih, kita sudah niat mau sedekah nih, tapi ada seorang duduk di sebelah kita, si fulan, wah ntar aja deh setelah orang ini nggak ada, takut riya. Misalnya membatalkan untuk melakukan suatu amalan karena orang, itu sudah riya. Itu sudah riya. Karena amalan kita terpengaruh oleh orang. Seorang ikhlas itu gak pengaruh. Mau banyak orang lihat, mau tidak ada yang lihat, gak pengaruh dia. Tetap semarak ibadahnya, tetap makmur ibadahnya. Hatinya lebih makmur daripada yang dilihat oleh orang. Hatinya lebih semarak di dalam ibadah, melebihi apa yang dilihat oleh orang dalam ibadahnya tersebut. Wal amalu li ajlin nas syirik, dan beramal karena orang adalah kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik. Ada pertanyaan pertama di sini, apakah dalam proses keikhlasan ini selalu ditempa ujian dan cobaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan? Ujian pasti dijalani oleh setiap yang hidup. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Untuk melihat siapa di antara kita yang baik amalnya. Ya Allah menciptakan kematian dan kehidupan dan semua apa yang ada di dalamnya sebagai ujian. Sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cobaan itu terkadang dengan sesuatu yang menyenangkan dan terkadang dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan seringkali manusia itu lulus dengan hal-hal yang tidak menyenangkan ketimbang dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya, kita lebih sering ingat Allah di saat sakit atau di saat sehat? Sakit. Di saat sakit kita ingat Allah. Di saat lagi banyak duit atau gak punya uang? Ya, lagi miskin, waduh. Mau kemana lagi? Ya ke masjid sudah. Ya, mau ke mall apa? Ya kan? Akhirnya ke masjid kerjaannya. Semoga yang di sini bukan karena faktor itu ya. Jadi ketika diuji dengan yang tidak menyenangkan, banyak yang lulus. Namun ketika diuji dengan yang menyenangkan, banyak yang berjatuhan, yang berguguran. Jadi jangan pernah merasa mengeluh ketika dicoba dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena di saat itu Allah menginginkan percepatan kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Menjadi lebih cepat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apakah berbesar hati itu sebagai bentuk keikhlasan atau tidak? Atau misalnya apakah itu bagian dari kesombongan? Misalnya merasa lega setelah berbuat sesuatu, misalnya senang setelah memberi sesuatu yang bermanfaat bagi yang menerima. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri, di antara ciri-ciri orang beriman, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Jika kamu senang dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dan sedih karena dosa-dosa yang kamu lakukan, maka engkau adalah orang beriman. Ketika kita berbuat baik, hati kita berbunga-bunga, bahagia, senang, merasa lapang. Ketika berbuat dosa, sedih kita, insya Allah kita orang beriman. Ya, bukan termasuk bagian dari kesombongan. Pertanyaan pertama, seorang wanita ikhlas menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah menikah punya anak banyak sampai sang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sampai bayar listrik pun tidak mampu. Ini keikhlasan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika dijaga oleh seorang hamba, maka dia akan diselamatkan dari segala masalah kehidupannya, semua masalah kehidupannya. Karena ikhlas adalah amal yang paling mendasar yang dilakukan oleh orang, oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf segala keburukan dan kekejian. Allah palingkan dari kehidupan Nabi Yusuf, innahu min ibadina al-mukhlasin, karena sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia dijauhkan dari segala masalah-masalah di kehidupannya. Kalau sekarang ya kefakiran, ini masalah-masalah adalah kefakiran. Kefakiran adalah salah satu bentuk ujian kehidupan. Kalau kita bersabar, bersabar bukan artinya berdiam diri, bukan artinya berpangku tangan. Bersabar itu ikhtiar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Ya, kita jangan pernah putus asa terhadap rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika orang-orang kafir dikasih kelebihan oleh Allah, apalagi hamba-hamba-Nya yang beriman. Ya, apalagi dunia yang remeh, yang tidak ada artinya oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dianggap hina dunia ini. Maka jangan kita pernah berkeluh kesah kepada sesama manusia terkait akan sempitnya rezeki kita. Tetap ikhtiar, tetap berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak mengharapkan dari mereka rizki. Aku tidak pula mengharapkan mereka memberi makan kepada-Ku. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha memberi rizki dan memiliki kekuasaan yang sangat kokoh. Ayat ini isyarat bagi kita, pelajaran bagi kita, agar kita senantiasa mendekat kepada Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya, insyaAllah rizkinya dijamin oleh Allah SWT. Ada seorang mengeluh kepada orang saleh akan sempitnya rezekinya, mengeluh akan naiknya harga-harga barang sampai dia merasa tidak sanggup untuk membelinya. Maka orang saleh itu mengatakan, demi Allah saya tidak peduli, walaupun harga satu bulir gandum sama dengan harga satu dinar emas, kurang lebih 4 gram emas satu bulir gandumnya, saya tidak peduli. Kenapa? Karena alayya an a'budahu kama amarani wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Karena tanggung jawabku kepada Allah adalah untuk beribadah kepada-Nya sebagaimana Allah perintahkan kepada-Ku, maka tanggung jawab Allah untuk memberi rizki kepada-Ku sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada-Ku. Rizki ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah bagikan bagi kita. Maka haruslah ketika diuji dengan yang seperti ini, kita harus keluar dari ujian itu sebagai hamba yang diridhai oleh Allah. Bagaimana keluar dari masalah itu dengan cara yang diridhai oleh Allah? Jaga lisan kita, jangan sampai mendatangkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga perbuatan kita, semakin kita dekat kepada Allah. Jika kita semakin mendekat kepada Allah, janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan janjikan baginya jalan keluar terhadap semua masalah yang dihadapinya. Ini pelajaran bagi orang bertakwa, bukan tidak ada masalah. Hidup di dunia, muslim, kafir, kaya, miskin, tua, muda punya masalah. Sendiri masing-masing punya masalah. Namun Allah janjikan bagi yang bertakwa, Allah jadikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari yang tidak pernah dia duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang mencukupinya. Kalau bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Tidak akan kekurangan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kekurangan. Jika seorang melakukan satu amalan yang awalnya riya, kemudian sadar dan bertaubat, apakah amalan itu masih bisa diterima? Para ulama ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini. Namun wallahu alam bissawab. Insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia bertaubat. Karena orang-orang musyrik sekalipun, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertaubat dan mengikhlaskan ibadah ini karena Allah, Allah pun terima taubatnya. Apalagi dia seorang muslim dan pernah berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Seorang suami yang ikut umrah niatnya untuk menemani istrinya, apakah niat seperti itu boleh? Boleh, bahkan harus ketika sang istri ini tidak ada yang ketika tidak ada yang mengantarkan istrinya. Karena pendapat yang rajih dalam masalah ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la tusafirul mar'ah illa wa ma'aha dhi mahramin, janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama dengan mahram, termasuk dalam hal ini haji dan umrah. Maka haruslah seorang muslimah melakukan perjalanan itu dengan mahram, suaminya, saudaranya, anaknya yang sudah baligh atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bissawab. Maka niat seperti itu adalah baik dan itu termasuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan di sini. Orang tua yang meminta pada kita, kepada kita pas-pasan sehingga terucap ucapan coba minta kepada anak yang lain karena anaknya bukan satu. Apakah itu dosa? Betul. Dosa. Jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita. Kita harus menyadari ketika orang tua kita lebih suka merepotkan diri kita, artinya dia lebih sayang kepada kita. Ya? Orang tua itu akan peduli, akan sering minta tolong kepada anak penurut atau yang gak nurut. Kita sebagai orang tua, kita akan lebih mudah menyuruh anak kita yang mudah mendengar apa yang kita sampaikan kepadanya, kita perintahkan, atau yang tidak, yang mudah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, Allah memiliki perumpamaan yang maha tinggi. Demikian pula di dalam melihat hambanya. Ya, maka kita harus husnuzan kepada Allah ketika kita mendapatkan cobaan-cobaan hidup. Tandanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita lebih baik daripada yang kurang dengan cobaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika ada, ini terkait dengan seorang janda misalnya, dia ditanya oleh seseorang yang melamarnya, kenapa bercerai, yang kemarin kenapa bercerai, kemudian menceritakan masalahnya, sebaiknya jangan diceritakan. Ya, jangan menceritakan masalah yang terjadi sebelumnya. Itu yang sudah berlalu, lupakan. Ya, yang sudah berlalu lupakan, apalagi terkait tentang masalah-masalah aib, karena taunya enggak ada manfaat. Taunya tidak ada manfaat. Lebih baik tidak tahu daripada tahu menjadi bahan ghibah. Ada orang-orang saleh terdahulu mereka sangat menjaga. Jadi antara akhlak yang mulia adalah menjaga aib pasangan hidup kita. Ya. Menjaga rahasia pasangan hidup kita. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Oh, istri-istrimu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Allah SWT menyebutkan seperti itu. Maka di antara sifat pakaian adalah menutupi aib kekurangan. Ketika menjadi pasangan hidup kita pun kita harus menjaga harga dirinya, kehormatannya, aib-aibnya harus kita tutupi, apalagi kalau sudah jadi orang lain. Iya, enggak ada kepentingan kita untuk menceritakan aib tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Doa termasuk ibadah. Apakah berarti jika kita berdoa memohon kepada Allah berarti kita mendapatkan pahala? Jelas. Ya, segala sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala artinya sesuatu ibadah. Allah perintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku pasti mengabulkan. Maka doa itu adalah ibadah. Doa itu ada dua bentuknya, doaul ibadah dan doaul mas'alah. Para ulama menjelaskan doa itu ada doa ibadah dan doa mas'alah. Maksudnya apa doa ibadah? Setiap aktivitas ibadah kita adalah doa. Orang sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah dan lain sebagainya, pada hakikatnya doa. Maksudnya apa? Mengharapkan rahmat Allah, takut akan azabnya. Setiap perbuatan kita motivasinya itu, mencintai Allah, mengharapkan rahmatnya, takut akan azabnya. Itu yang disebut dengan doaul ibadah. Doa di dalam masalah ibadah. Maka setiap aktivitas ibadah kita adalah doa. Dan ada yang kedua adalah doaul mas'alah, doa di dalam meminta, memohon kepada Allah. Itu juga ibadah. Dan berdoa itu sendiri mendapatkan imbalan pahala, termasuk di antara tambahannya jika adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Seorang yang bersedekah kepada saudara, kemudian saudara menyakiti hati kita, lalu kita mengungkitnya. Mengungkit pahala amalan perbuatan yang telah kita lakukan membatalkan pahala tersebut. Ya, la tutbi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu mengikuti sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang telah kita beri sedekah. Ya, janganlah kalian membatalkan, artinya itu termasuk membatalkan ibadah. Ya, termasuk membatalkan ibadah. Jangan pernah diulang hal ini. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan ingat bahwa itu perbuatan itu termasuknya membatalkan pahala ibadah kita. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang namun orang itu menceritakan kepada orang lain, ya, orang itu menceritakan kepada orang lain, apakah amalan kita tidak diterima? Tetap diterima. Jadi, di antara bentuk keikhlasan yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, ya, anugerah bukan dibuat-buat, adalah Allah membuat harum nama orang itu, membuat namanya baik. Ini bentuk keikhlasan. Wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan penyebutanmu wahai Muhammad kepada Rasulullah SAW. Maka dimuliakan nama Muhammad SAW, selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam azan, di dalam tasyahud dan yang lain sebagainya. Juga orang-orang saleh. Kita mengenal misalnya para a'imah, para ulama, Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, para ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya. Padahal kita mengetahui karya-karya mereka, kitab-kitab mereka, hak ciptanya tidak dilindungi undang-undang. Ya, siapapun berhak untuk membaca, mengkopi, memperbanyak, ya, memanfaatkan kitab itu. Imam Syafi'i sudah 1200 tahun sampai hari ini kita masih mengambil manfaat dari karya-karya tulisnya. Para ulama menyebutkan ini insya Allah di antara bentuk keberkahan dan keikhlasan beliau di dalam beramal. Imam Nawawi rahimahullah, kitab Riyadhus Salihin, Arba'in Nawawi dan kitab-kitab yang lainnya yang sudah ratusan tahun sampai kepada kita dan manfaatnya kita rasakan. Semakin ikhlas amalan seorang hamba, semakin dijaga amalan itu supaya tetap abadi. Subhanallah. Maka kita melihat bagaimana wakafnya para sahabat, sampai hari ini pun kita masih bisa melihatnya. Kalau kita ke Madinah, ya, kita masih bisa melihat wakafnya Uthman ibn Affan, masih ada sampai sekarang. Sudah 1400 tahun wakafnya masih ada sampai sekarang, dijaga karena keikhlasan. Kita bisa melihat bagaimana pahalanya, berapa miliar manusia memanfaatkan wakaf itu sampai hari ini. Subhanallah. Dan itu semuanya kembali pahalanya kepada beliau. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakum. Ada beberapa pertanyaan lagi. Apa kiat-kiat kita agar kita bisa ikhlas? Semakin kita mengenal Allah, akan semakin ikhlas. Semakin kita tidak kenal Allah, semakin kita akan menoleh hati kita kepada yang lain. Jadi yang pertama adalah ilmu. Ilmu tauhid, asma'ul husna. Kita pelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Semakin kita tahu, memahami setiap makna dari Asmaul Husna, kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita di antara kiat agar ikhlas, jangan mudah termakan oleh pujian dan jangan mudah terganggu oleh celaan. Ya, orang yang besar kepalanya kalau dipuji, sakit hatinya kalau dicela, susah untuk ikhlas. harus kita tanamkan di dalam hati ini, pujian manusia sehebat apapun dia tidak akan berdampak apapun untuk diri kita sama sekali. Tidak akan melapangkan rezeki kita. Ya. Kalau orang misalnya memuji kita sehebat apapun, seluruh dunia ini memuji kita, enggak berarti mendadak rezeki kita yang ditentukan oleh Allah tambah besar misalnya. Enggak, ya segitu. Ya. Atau ketika dicela oleh manusia, seburuk apapun celaan itu, sebanyak apapun celaan manusia pun tidak akan mempersempit rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Kita harus tanamkan dalam hati ini seperti itu. Yang kita harapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita takuti celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang hanya Allah saja yang kita cari. Ada seorang mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, inna madhi zainun wa dhammi syainun." Wahai Muhammad, kalau saya muji seseorang, pujianku sangat bagus. Kalau mencela seseorang, sangat buruk ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, dzalikallah, hanya Allah saja yang bisa seperti itu. Yang pujiannya luar biasa, celaannya sangat menyakitkan. Dunia akhir binasa kita kalau dicela oleh Allah, kalau dilaknat oleh Allah SWT. Itu yang harus menjadi motivasi kita. Kalau kita bisa menyembelih dua hal ini di dalam hati kita, menyembelih senang dipuji dan menyembelih takut dicela, insya Allah menjadi orang yang ikhlas. Ya. Kemudian ada pertanyaan, bolehkah seorang akhwat menjenguk seorang ikhwan yang sakit? Jika menimbulkan fitnah tidak boleh. Ya, jika menimbulkan fitnah jangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh menjenguk ikhwan yang bukan mahram yang sakit. Lah, jangan. Hatta ustaz jangan. Ya. Walaupun seorang ustaz kalau meninggal dunia boleh bertakziah kepada keluarganya, kepada istrinya. Karena itu menimbulkan fitnah, wallahu a'lam bishawab. Apa ini ada pertanyaan? Sebetulnya saya tidak ingin jawab. Cuman mungkin ini adalah su'udhan atau buruk sangka dari sebagian kita. Ada yang bertanya, ada sebagian ustaz yang lebih milih ngisi kajian di tempat-tempat yang basah. Maksudnya apa? Amplopnya banyak. Apakah itu berpengaruh terhadap keikhlasannya? Kita tidak boleh buruk sangka kepada ustaz dengan seperti ini. Ya, jangan kita pernah berburuk sangka kepada seorang guru agama yang mengajarkan kita ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dengan yang seperti ini. Niat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu menanyakan motivasi seorang ustaz. Ya, sebasah-basahnya mengajar, apalagi kalau misalnya kajian sudah berapa banyak? Berapa? Saya wallahu alam saya tidak, yang paling banyak berapa amplop yang dikasihkan oleh seseorang. Namun itu tidak akan menambah orang itu menjadi kaya. Ya, kalaupun tidak dapat, tidak akan membuat orang itu menjadi fakir atau miskin. Ya, maka subhanallah, nasihat di antara orang-orang salaf terdahulu, para ulama, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Sayyidul Khatir, beliau banyak kali mengingatkan terutama kepada para dai, para ulama, para ustaz, supaya para dai, para ustaz ini punya maisyah lain di samping mengajar. Punya penghasilan lain di luar mengajar. Kenapa? Supaya memiliki izzah, punya harga diri, punya kehormatan. Bukan sebagai ustaz yang ini ustaznya si ini, ustaznya si itu, seperti ustaz dalam tanda kutip bawaan. Tidak. Seorang dai harus mulia karena dia membawa ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh dia merendahkan dengan harta dunia yang sedikit yang tidak ada artinya. Dia harus terus menjaga hatinya, menjaga keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Ibnul Jauzi rahimahullah, andai kata seorang talibul ilm, seorang dai, seorang ulama, dia harus bersabar, istilahnya tidak mengisi kajian atau meliburkan sementara waktunya menuntut ilmu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dari sisi materi, itu akan membuat dia jauh lebih mulia di mata manusia. Terutama yang diharapkanlah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iffah, al-iffah ada satu harga diri, kehormatan. Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk, kami mohon kepadamu ketakwaan, kami mohon kepadamu iffah, al-afaf, yaitu apa? Harga diri dan kecukupan. Ini diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta al-afaf, harga diri adalah hati ini tidak tergantung kepada manusia. hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka wallahu bissawab, itu yang selalu menjadi pegangan juga, alhamdulillah pegangan saya. Jadi alhamdulillah ta'lim bukanlah menjadi sebagai profesi yang kita mencari nafkah dari situ, karena sebagai lebih tanggung jawab ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ilmu ini kepada orang-orang tertentu dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ilmu ini hanya kepada orang-orang tertentu saja. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan menjadi orang baik, Allah akan membuat dia mengerti ilmu agama. Kita berharap agar Allah menjadikan kita sebagai orang yang semakin baik dengan ilmu agama ini. Dan karena jika bukan karena amanah ilmiah, bukan karena amanah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu namun tidak disampaikan, mungkin dunia yang lebih kita cari daripada mengajar yang seperti ini. Wallahu bisawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.